العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak ingatkan kepada kita, bagaimana keadaan dan kondisi orang-orang yang meninggal dari kalangan orang-orang beriman, demikian pula dari orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, bahkan semua manusia, dan mereka tidak bisa keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Demikian pula keadaan mereka tidak akan berubah barang sesaat, barang sedetik pun, dan hal itu terus menerus. Mereka dalam keadaan di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, mutawatilun daim, senantiasa terus menerus dan kekal. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Sebagai yang dikatakan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi dan juga Qatadah bin Da'am As-Sudusi rahimahumullah, mengatakan innal kafira yuqafu yawmal qiyamah fayal'anuhumullah. Sesungguhnya seorang kafir akan didudukkan di yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatinya. Summa tal'anuhul malaikah, kemudian para malaikat pun melaknatinya. Summa yal'anuhun nasu ajma'un, kemudian manusia semuanya pun melaknatinya. Ini keadaan mereka. Dan ketika di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih, janganlah engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal selamanya, dan jangan berdiri pada kuburnya, yakni jangan diantarkan ke kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi وَمَاتُ وَهُمْ فَاسِقُونَ. Sesungguhnya mereka-mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mereka mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, dan jangan sampai engkau tersilaukan dengan harta dan anak-anak mereka. Harta mereka yang banyak, anak-anak mereka yang gagah, dan juga dengan berbagai glamornya dunia, prestis dan kedudukan, ketenaran yang semisal mereka dapatkan di dunia. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksa mereka dengan harta dan dunia ini di dunia. Ini mereka sendiri sudah merasakan penat dan juga sulit dan susahnya hati mereka dengan dunia yang terkadang kita lihat seakan-akan mereka glamor, mereka bergelimang dengan kesenangan. Namun hakikat hati mereka adalah tersiksa. Nas'alullah salam al-afiyah. Meskipun ayat ini adalah asbabun nuzulnya terkait dengan Abdullah bin Ubay ibn Salul, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur ketika menyolatkannya. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini adalah berikan pelajaran kepada kita untuk jangan kemudian kita menyolatkan mereka kalau itu adalah orang-orang yang kafir, dan juga jangan mengantarkan ke kuburnya. Larangan bagi kita kaum muslimin. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mensikapi dan menghinakan mereka di dunia. Dan bahkan seandainya dunia mereka miliki ditukar, sama sekali tidak akan bisa sebanding. Tidak akan bisa meringankan barang sedetik pun, barang sedikit pun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhaban walau istadabih. Maka tidak akan diterima salah seorang dari mereka manakala mereka menggantinya dengan emas sepenuh bumi ini. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka ini bagi mereka adalah siksaan yang pedih dan mereka tidak ada penolong bagi mereka. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, qala man mata 'alal kufri falan yuqbala minhu khairun abada. Barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka kebaikannya tidak akan diterima selamanya. Walau kana qad anfaqa mil al-ardi dhahaban fima yarahu qurbah. Meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh bumi dengan apa yang dianggapnya oleh manusia bahasanya itu merupakan kurbah, merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'annahu haba'an mansura faqadimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba'an mansura. Kami jadikan amal-amalnya ini seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi sini menunjukkan bahasanya orang-orang kafir juga punya kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala mencukupkan balasannya di dunia. Maka mereka Allah Subhanahu wa taala istidraj dengan mereka. Membiarkan mereka bergelimang dengan dunianya, dengan hawa nafsunya. Meskipun nampaknya oleh manusia akhlak mereka santun, mereka taat pada peraturan, ini yang ditampakkan oleh orang-orang kufar. Padahal hakikatnya tidak demikian. Maka sekali lagi jangan tersilaukan dengan yang seperti ini. Walhamdulillah aturan-aturan Islam demikian munawwam, demikian indahnya, mengatur setiap sisi kehidupan kita dari masalah-masalah yang terasa atau dianggap masalah sepele sampai masalah besar. Islam alhamdulillah mengaturnya untuk kita. Maka ini subhanallah, manakala kita pelajari Islam dengan benar akan menjadikan kita sebagai umat yang beradab, umat yang teratur, umat yang munawwam. Kalau kemudian tanpa tidak demik, ini adalah pelakunya kaum muslimin. Kitanya sendiri yang mesti segera koreksi apakah itu Islam atau orangnya. Karena Islam subhanallah datang dengan aturan yang sangat indah sekali dan tidak mengganggu kepada orang lain, apalagi mengganggu kepada tetangganya. Kepada tetangga saja tidak boleh, apalagi kepada orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa orang tidak beriman ini?" Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Adalah orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Mengganggu tetangga dinafikan keimanannya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, supaya ini menunjukkan aturan Islam. Ada hak bagi tetangga. Ada aturan dalam bertetangga, tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh menyakiti. ini tetangga. Bagaimana dengan orang banyak? Ketika ini dalam masalah interaksi seorang anak manusia dengan yang lainnya. Maka wasiat Nabi alaihi salatu wassalam di Hajjatul Wada' dalam khutbah beliau, beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dialirkan. Tidak boleh dirampas harta manusia. Diambilnya dengan cara-cara yang batil. Demikian pula harga diri manusia. Tidak boleh kita menjatuhkan harga diri orang. Merendahkannya, mencemoohnya, dihormati. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Ini sama kehormatannya seperti tanggal 12, tanggal 10 Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan dalam 1 tahun. 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti keharaman dan kemuliaan tanah haram. Dan seperti ini aturan-aturan Islam. Yang manakala kita menjaganya, subhanallah, akan menjadikan ketenteraman, memberikan ketenangan, dan juga akan memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dan ini modal. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan seorang mukmin sekecil apapun, ingat, jangan meremehkan dengan kecilnya kebaikan. Jangan dipandang sebelah mata. Demikian pula yang namanya maksiat. Jangan melihat kecilnya maksiat. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqun nar walau bi syiqqit tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya separuh dari satu biji kurma. Separuh dari satu biji kurma kita niat. Wong diberi satu biji kurma saja kita mungkin kalah. Satu biji kurma saja saya juga bisa membelinya. Namun ini jangan disepelekan. Separuh dari biji kurma adalah kebaikan. Yang ini akan bisa menjadi perisai bagi kita dari siksaan api neraka. Akan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan melihat kecilnya kebaikan ini. Yang dianggap dilihat oleh mata kita adalah kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u 'amalal muslimin, tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang namanya keburukan. Jangan meremehkan kepada yang namanya keburukan. Atau jangan meremehkan kecilnya keburukan ini. Tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kepada siapa kita berbuat keburukan. Kepada zat yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Hakikat maksiat yang kita lakukan adalah kepada zat yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita. Yang memberikan kehidupan kepada kita. Memberikan ilmu kepada kita. Memudahkan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kemudian kita bermaksiat? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka nas'alullah as-salama al-afiyah. Ini keadaan dan kondisi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mereka menyimpang dan menentang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wastaftahu wa khada kullu jabbarin ani min wara'i jahannam yusqa min ma'in sadid." يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Kondisi dan keadaan mereka, orang-orang yang mufrid ketika di dunia, orang-orang yang kelewatan ketika di dunia. Nasallallahu salam al-afiyah. واستفتحوا وخاب كل جبار أنيب. Rugilah, dibukakan kepada mereka pintu-pintu keburukan, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala siap menghadang kepada mereka. Maka merugilah orang-orang yang jabarin ani ketika di dunia menentang, membanggang, tinggi diri, sombong, khaba wa khasir, rugi dan celaka. Ni waraihi jahannam, di balik, di belakang mereka adalah jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, mereka diberi minum min ma'in sadid, dari air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Kondisi mereka ini diminumi yang seperti itu, bagaimana akan bisa menghilangkan dahaga dan kehausan mereka, bahkan akan semakin sakit. Dan wa ya'tihil mautu min kulli makan, datang kematian dari setiap sisi. Wa ya'tihil maut, al maut datang kepadanya, min kulli makan, dari setiap tempat. Wa ma huwa bimayyit, padahal dia tidak mati. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan di belakangnya adalah siksaan yang berat. Apa makna daripada wa ya'tihil maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang makna ayat ini. Ay'lamu lahu jami'u badanihi wa jawarihi wa adha'ihi, yakni akan terasa sakit baginya semua badannya, semua anggota tubuhnya, semua persendiannya terasa sakit. Dikatakan oleh Maimun, dinukil dari Maimun ibn Mihran, qala min kulli 'idam, dari setiap tulang dirasakannya, setiap otot persendian. Dan dinukil dari Ikrimah mengatakan hatta min atrafi sya'rihi, sampai dari ujung rambutnya pun merasakan sakitnya. Dan dinukil dari Ibn Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan min mawdhi kulli sya'rah, dari tempat setiap lembar dari rambutnya ini merasakan sakitnya. Nas'alullahu salam al-afiyah. Dari setiap lembar rambut yang ada di tubuhnya itu akan merasakan sakitnya. Dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan ay min amamihi wa wara'i wa an yamini wa shimalihi wa min fawqihi wa min tahti arjulihi, dia merasakan sakitnya dari setiap sisi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah telapak kakinya, dan dari semua anggota tubuhnya. Nas'alullah salamal afiyah. Wa ya'tihi al-maut min kulli makan, rasa sakit dari semua sisinya. Dan ini dijelaskan oleh Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berbagai siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya, yang ini nanti di yaumil qiyamah, fi nari jahannam. Nas'alullah salam al-afiyah. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti inilah keadaan mereka, orang-orang yang mufrid, orang-orang yang melalaikan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melalaikan dari panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang-orang yang melalaikan dari sunnah dan juga dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bebankan kepadanya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Karena itu memandang yang seperti ini, memahami yang seperti ini, maka kita mengetahui bahasanya kehidupan dunia adalah merupakan daruz zawal, negeri yang akan sirna dan akan hilang. Dan bukan merupakan darul baqa, bukan negeri tempat kita tinggal. Bukan negeri yang akan mengekalkan kita. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisahkan kepada kita dalam Al-Qur'an tadi, orang-orang yang sabat di atas ujian dalam membela kepada agamanya sampai toh harus maut, siksaan yang dihadapinya. Ini kita lihat pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang-orang yang beriman yang mereka membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sabat di atas fitnah dan ujian dalam membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang berbalik, dan itu terjadi di hadapan halayak manusia. Maka Fir'aun mengancam kepada mereka dengan ancaman-ancaman yang keras. Namun mereka tidak bergeming dan mengatakan qalu lan nu'siraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinat wal ladzi fatarana, tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun dengan apa yang kau ancamkan kepada kami, tidak akan mempengaruhi sedikit pun apa yang kau ancamkan ini dengan apa yang telah datang kepada kami dari bayyinat, dari bukti-bukti kebenaran, dan dengan apa yang merupakan fitrah kami kepada keimanan. Faqli ma antaqaf, silakan kamu menghukumi dengan apa yang kamu hukumi, silakan kamu berbuat, mau dirajam, mau dipotong-potong, mau diapakan, silakan. Innama taqdi hadhil hayatud dunya, engkau hanya bisa menghukumi di dunia ini saja. Jadi kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita, kokohnya orang-orang beriman dalam membela kepada agamanya. Dan siap dengan berbagai ancaman dan juga siksaan yang dihadapinya dalam membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ancaman-ancaman itu tidak menjadikan mereka bergeming. Tidak kemudian menjadikan pilihan bagi mereka untuk kemudian kembali dengan ancaman itu kepada kekafiran, tidak. Maka mereka memilih dengan apa yang telah mereka dapatkan dari bayyinah dan dari petunjuk dan keyakinan, maka balik mengancam. Faqdi ma anta qad, silakan. Ini ketegaran orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan hatinya membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqdi ma anta qad, hukumi. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Dan ini apa mereka pandang, bahwasanya siksaan dan cobaan di dunia adalah sangat ringan sekali dibandingkan dengan apa yang ada di yaumul qiyamah. Jadi ancaman Fir'aun akan dipotong dengan silang, kemudian akan disalib di judu'in nakhl, di batang-batang kurma. Maka ditafak di ma'antaqa, silakan. Innama taqdi hadhil hayatud dunya, ini hanya dunia saja yang akan kami rasakan dan yang akan kamu perbuat. Setelah itu sudah, kenikmatan yang akan kami dapatkan, kebahagiaan yang akan kami peroleh, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keyakinan, dan ini pelajaran bagi kita. Sepertilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala didik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada para sahabatnya. Maka dalam sejarah kita lihat bergaran mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, di awal dakwah yang demikian sulitnya, kisah yang sangat banyak sekali dari mereka para sahabat. keluarganya Yasir, dan juga istrinya Sumayyah, demikian pula anaknya Ammar, satu keluarga. Kisahnya Khabbab bin al-Arab, kisahnya Bilal bin Rabah, kisahnya Mus'ab bin Umair, dan tanpa terkecuali dari semua para sahabat yang mendapatkan intimidasi dan juga mendapatkan bahkan gangguan-gangguan dari mereka, namun tetap tegar, tidak tergoyahkan. Kisah yang sangat indah dari Mus'ab bin Umair, pelajaran bagi kita. Seorang yang pemuda yang gagah, ganteng, dengan pakaian yang senantiasa perlente, pakaian yang indah, selalu berbau wangi. Namun setelah memenuhi dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, kokoh dan tegar, sampai ibunya pun mengancamnya. Bahkan sampai kemudian mogok makan. Jadi mogok makan ini sunnahnya jahiliyah, ya, yang sekarang ini banyak dilakukan oleh orang. Ya. Ini sunnah jahiliyah. Ya. Menyiksa diri yang seperti ini. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai ibunda, dan tanpa terkecuali dari semua para sahabat yang mendapatkan intimidasi dan juga mendapatkan bahkan gangguan-gangguan dari mereka, namun tetap tegar, tidak tergoyahkan. Kisah yang sangat indah dari Mus'ab bin Umair, pelajaran bagi kita. Seorang yang pemuda yang gagah, ganteng, dengan pakaian yang senantiasa perlente, pakaian yang indah, selalu berbau wangi. Namun setelah memenuhi dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, kokoh dan tegar, sampai ibunya pun mengancamnya. Bahkan sampai kemudian mogok makan. Jadi mogok makan ini sunnahnya jahiliyah, ya, yang sekarang ini banyak dilakukan oleh orang. Ya. Ini sunnah jahiliyah. Ya. Menyiksa diri yang seperti ini. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai ibunda, sekarang mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini pelajaran yang tentunya adalah pelajaran-pelajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kisah-kisah orang-orang sebelum kita, dari umat-umat terdahulu yang mereka tegar di atas iman, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian-ujian yang mereka dapat hadapi. Kisahnya Ashabul Ukhdud dan berbagai kisah dari para anbiya dan pengikutnya, orang-orang membela kepada tauhid, orang-orang yang membela kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengukur dunia, sama sekali tidak menjadikan akidah dan keyakinannya diukur dengan dunia. Karena dunia tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ib." Ini mensifati kepada dunia. "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ib wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahasanya kehidupan dunia tidak lain dan lain, merupakan permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, perhiasan. Kalau dunia itu dikatakan perhiasan, kita tahu apa namanya perhiasan. Kan bukan aslinya. Ini. Secantik apapun, seindah apapun, sebagus apapun. Kalau itu adalah merupakan hiasan, ya. Ketika mandi sudah kelihatan aslinya sudah. Make up-nya hilang semua. Ini. Seorang wanita atau seorang laki-laki berdandan dengan gagahnya. Ini. Ketika mau jadi mantan misalkan, kita lihat dandanannya Masya Allah. Ya. Sampai pangling ya. Ini. Nggak tahu kalau di sini, kalau dia seperti itu ya. Ini. Ya, dengan adat-adat seperti itu, wah, sampai pangling dandanannya ya. Belum ditambah dengan ban serepnya yang Masya Allah besar sekali ya. Ya. Dari mana itu datang bang? Ban serep kan di belakang. Kalau seat gitu kan di belakang ya. Ya. Nah ini. Ini. Masya Allah. Sampai calon suaminya pun juga, calon istrinya pun juga, calon apa suaminya ini pun juga pangling. Wah. Ini. Tapi giliran kena ya. Kena air sedikit saja sudah rontok semuanya. Ini zina. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti itu, bahasanya dunia adalah zina. Hanya perhiasan saja, bukan aslinya. Gambaran sangat konkret sekali seperti itu, itulah dunia. Maka akankah kemudian kita terlalaikan dengan dunia dan lalai dengan aslinya? Ini. Bahwasanya asli kehidupan kita bukan dalam dunia ini. Dunia hanya hiasan saja. Ini. Innamal hayatu dunya la'ib wa lahu zinah. Hanya perhiasan saja. Hilang perhiasannya, hilang juga kecantikannya. Ini. Maka hilang dunianya, ya sudah, tidak ada lagi artinya. Tidak ada lagi nilainya. Ini. Maka jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dunia zina. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum, berbangga-banggaan saja di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkan seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah orang-orang yang berpaling dari ingat kepada kami. Dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yurid illa al-hayatad dunya, dan tidak diinginkannya kecuali kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ini jatah mereka. Ini yang sampai kepada mereka dari ilmu, bahasanya ilmu itu tiada lain adalah dunia. Maka sedemikian hinanya. Apalagi kalau kemudian kita ingat dengan hadis yang diriwayatkan, disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Hanya satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari 100 rahmat yang diturunkan ke muka bumi, hanya satu bagian saja. Ini. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Miswar bin Shaddad radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbahu bil yam falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Falir bima yarji. Mencelupkan jarinya ke laut. Kemudian lihat ketika diangkat yang tersisa seberapa. La haula wala quwata illa billah. Fala ilaha illallah. Akankah kemudian kita tergiur dengan hanya beberapa tetes saja? Ini. Dunia bandingannya hanya seperti itu. Seperti seorang mencelupkan jarinya ini. Bukan begini, ini. Jarinya saja ini. Ini. Padahal kita lihat lautan itu kayak apa sudah. Ini. Hanya berapa tetes saja ini. Namun demikian jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gambaran-gambaran seperti ini pun juga lupa dari kita. Kita ingat ketika kita duduk seperti ini, mengkaji, membaca, duduk dengan kawan-kawan yang ta'lim. Tapi ketika keluar dari masjid saja, disibukkan dengan perbincangan kita kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering. Karena seperti itulah syaitan, tidak pernah terima dengan yang namanya kebaikan. Tidak pernah menghendaki kebaikan kepada kita. Dan terus berusaha untuk menjerat dan membisiki kita. Agar kita tertipu dengan kehidupan yang seperti ini. Yang hanya beberapa tetes saja ini. Ini. Maka jangan hendakkan Allah Subhanahu wa taala sabat wa sabat. Yang hendaknya kita senantiasa mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perumpamaan yang dengan jelas. Karena itu hendaknya kita senantiasa kembali. Bagaimana menyambut kematian itu dengan senantiasa memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan keimanan, dengan amalan-amalan yang saleh, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah tertutup. Yang pintunya senantiasa terbuka. Bahkan murka kepada hambanya manakala tidak mau berdoa. Murka kepada hambanya manakala tidak mau memohon kepadanya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Untuk senantiasa banyak-banyak kita bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ampunan, memohon ampunan, senantiasa istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi hajat kita. Sebagaimana kisah yang kemarin sudah kita singgung. Dari kisahnya seseorang yang menolong kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini fakta dan kenyataan. Imam Ahmad melihat seseorang senantiasa beristighfar. Lidahnya senantiasa, lisannya senantiasa beristighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap tempat, di setiap keadaan. Sampai toh setelah kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, yang pertama yang kita ucapkan adalah istighfar. Kenapa? Apakah dosa orang berbuat sholat? Yang menjalankan sholat itu dosa? Jamaah muliakan Allah SWT. Iya. Boleh jadi kita berbuat dosa. Boleh jadi, dan ini pasti. Banyak kekurangan-kekurangan dalam kita menunaikan kewajiban kita dalam sholat. Apakah ada yang bisa menjamin? Dalam sholat, dalam kita menunaikan kewajiban sholat itu bisa sempurna persen. Karena itu senayaknya untuk kita dihunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai kekurangan yang kita lakukan dalam kita melakukan atau menjalankan kewajiban kita. Yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada kita. Ini dalam menjalankan kewajiban. Maka seorang suami, seorang istri, seorang anak, Orang tua jangan merasa bangga. Jangan menghitung-hitung kebaikannya. Dan jangan merasa dan merasa bahwasanya dia telah menunaikan kewajibannya kepada istrinya, atau menunaikan kewajibannya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang mesti di bawah tanggung jawabnya. Maka kita senantiasa beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Karena sering sekali dalam kita menjalankan kewajiban itu terjadi banyak kekurangan, terjadi banyak kesenjangan di sana sini. Jadi tentunya dalam merupakan khalat, merupakan kesalahan. Jangan dianggap itu bukan merupakan kesalahan. Apalagi kalau jelas-jelas itu adalah merupakan perbuatan kesalahan. Ya, tentunya kewajiban bagi kita untuk senantiasa kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ghafiru dzam wa qabilut taub, akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menerima taubat hamba-Nya. Jangan melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat bagaimana wasiat-wasiat orang-orang besar, para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, demikian pula para anbiya alaihimussalatu wassalam, bagaimana akhir kesudahan mereka. Kita lihat wasiat-wasiatnya sangat indah sekali. Wasiat-wasiatnya itu, kita lihat wasiatnya Luqmanul Hakim, wasiatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wasiatnya Nabi Yaqub alaihissalam, senantiasa mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kita ingat bagaimana wasiatnya Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Ini. "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ishaq ilaha wahida." Ini. "Wa nahnu lahu muslimun." Ini kita lihat didikan-didikan. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Maka anak-anak yang saleh dari hasil didikannya ini, didikan tauhid, akan mengatakan, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaik." Kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Ilah yang satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat-wasiat yang indah. Bukan kemudian perhatikan kepada dunianya. Tapi wasiatnya adalah memberikan perhatian kepada anak turunnya untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita membahas dari kisah orang-orang besar ini. Di antaranya kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ketika al-ihtidam, di saat-saat menjelang meninggalnya, maka beliau mengatakan, "Waja'a sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahi." Beliau pun bacakan ayat ini, "Waja'a sakratul maut bil haqq," dan datang sakratul maut dengan hak, "dzalika ma kunta minhu tahi," itulah yang engkau lari daripadanya, menghindar daripadanya. Kemudian beliau mengatakan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, mengatakan, "Unduru thawbi hadain," lihat kedua pakaianku ini, "faghsiluhuma wa kafinuni fihima," sucilah keduanya dan kafanilah aku dengan kedua pakaian ini. "Fa innal hayya aula bil jadid minal mayyit." maka semuanya yang masih hidup itu lebih utama, lebih berhak dengan yang baru dari yang sudah meninggal. Tidak memandang dunia sedikit pun. Meminta supaya kain kafannya adalah dari kain yang dipakainya. Bukan kain yang baru. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika maut sudah menghadapinya, setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Majusi, maka beliau memberikan wasiat. Inni usika biwasiyah. In anta qabilta anni, aku akan berikan kepadamu wasiat. Jika engkau mau menerima dariku wasiat ini. Beliau mengatakan, inna Allah azza wa jalla, inna lillahi azza wa jalla haqqan billayl, la yaqbaluhu bin nahar, wa inna lillahi haqqan bin nahar, la yaqbaluhu billayl. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada hak di malam hari yang tidak akan diterima di siang harinya. Dan juga sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada hak di siang hari yang tidak akan diterima di malam harinya. Wa innahu la yaqbalu an-nafilata hatta tu'addi al-fariidhah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima yang nafilah, yang sunnah, yang mustahabbah, sampai engkau menunaikan yang wajib. Ini kita lihat skala prioritas. Yang wajib mesti harus kita tunaikan dulu. Jangan sampai tertipu seperti tertipunya orang-orang khawarij. Tanpa bagi tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada umat ini. Yang mereka tertipu dengan sunnah. Mereka tertipu dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Sementara kewajiban mereka lalaikan. Untuk menjaga darah kaum muslimin, bahkan mereka mengalirkannya. Mereka tertipu dengan puasa mereka, dengan sholat malam mereka, dengan ibadah mereka. Sementara kewajiban tidak mereka tunaikan. Yang sunnah mereka anggap menjadi wajib. Yang mubah mereka anggap merupakan sunnah. Mungkin kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan pada kita, sesungguhnya yang sunnah itu tidak akan diterima sampai engkau tunaikan yang wajib. Dan ini terkadang kita lalai mengingatkan kepada kita dalam kita berinteraksi. Terkadang ketika kita dengan orang lain, masya Allah, lembutnya kita, gampangnya kita ketika kita dengan orang lain. Tapi ketika dengan istrinya sendiri, bakhilnya luar biasa, hitung-hitungannya lahirkan orang sendiri. Dengan orang sendiri yang merupakan kewajibannya. Subhanallah, bakhilnya, hitung-hitungannya. Tapi ketika dengan orang lain, sahlan maisur, sangat gampang. Ya ambil-ambil saja, ambil. Sangat gampang sekali. Tapi ketika dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya, ini subhanallah. Apalagi juga dengan orang tuanya. Ketika dengan mertuanya, subhanallah, pasang aksi, overacting. Ya. Tapi ketika dengan orang tuanya sendiri, la haula wa la quwata illa billah. Dan ini tidak sedikit yang seperti ini. Sampai melalaikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dari kisahnya Saudah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, bahwasanya sedekah, infak yang kita berikan kepada kerabat kita itu bagi kita dua pahala, sedekatun wasilah. Pahala sedekah dan pahala silah. Pahala menghubungkan tali silaturahim. Sekali prioritas ini, kewajiban. Apalagi itu adalah orang tua misalkan. Yang kalau seandainya kita berikan apa yang kita miliki kepada orang tua, tidak akan bisa membalas budi baik mereka. tidak akan bisa sebanding dengan kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Maka ini jemaah milikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa innahu la yaqbalu an-nafilah, tidak akan menerima yang nafilah sampai engkau tunaikan yang wajib. Kemudian beliau mengatakan, berikan wasiat berikutnya, wa inna ma thaqulat mawazin man thaqulat mawazinuhu fil akhirah biittiba'ihimul haqq fid dunya, sesungguhnya akan berat timbangan amalan orang-orang yang berat timbangan amalnya ini di akhirat nanti adalah dengan sebab mereka mengikuti kepada al-haq ketika di dunia. Mereka mengikuti kepada kebenaran ketika di dunia. Wasaqulat dzalika alaihim, maka itulah yang memberatkan kepada mereka. Wa haqqun lizan an yudha fihi al-haq an yakuna thaqila. Dan haknya bagi mizan, bagi timbangan ini, untuk diletakkan badannya kebenaran dan kemudian menjadikannya berat timbangan ini. Wa inna ma khaffat mawazinuhum mawazinu man khaffat mawazinuhu fil akhirah biittiba'ihimul batil. Dan sesungguhnya ringan timbangan orang-orang yang ringan timbangan amal ringan timbangan amalnya di akhirat nanti adalah disebabkan karena mereka mengikuti kebatilan ketika di dunia. Wa khiffatuhu alaihi bid dunya, dan meremehkannya, menganggap entengnya mereka dengan kebatilan ini di dunia, atau sangat entengnya mereka ketika melakukan kebatilan ketika di dunia. Maka haknya bagi mizan ketika diletakkan kebatilan itu untuk menjadikan ringan timbangan ini. Maka di jamaah hendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala itibar bagi kita, ibrah bagi kita, bahwasanya akan berat timbangan amal kebaikan kita adalah dengan itibar kita kepada kebenaran, kepada al-haq yang telah datang kepada kita dari kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang panjang dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika perutnya itu sudah ditusuk oleh Abu Lu'lah Majusi ini, datang seorang anak muda kepada beliau dan memujinya dengan berbagai pujian-pujian. Hani'an laka ya Amirul Mukminin, selamat untukmu wahai Amirul Mukminin. Berikan kabar gembira, berikan ucapan selamat. Selamat bagimu wahai Amirul Mukminin. Hani'an laka. Laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsana suhbatak. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persahabatan yang baik. Engkau telah berkhidmah kepada Islam, telah memimpin dengan adil, dan sekarang engkau diberi syahadah. Engkau sekarang diberi syahadah, mati syahid. Hani'an laka ya Amirul Mukminin. Ini kita lihat. Seperti ini kemudian dipuji, seperti ini tidak menjadikan kemudian hatinya terpengaruh atau bangga diri, tidak. Bahkan diperhatikan apa yang ada pada si anak muda ini. Ketika anak muda itu berpaling, dilihatnya bajunya itu menyerap di bawah mata kakinya. Maka kemudian diperintahkan untuk dipanggil anak muda tadi. Nahatul kulam, panggil anak muda itu untuk kembali. Dalam kondisi yang sudah seperti itu, ini kita lihat. Kemudian mengatakan, ya gulam, irfa' thawbak, angkat bajumu itu, angkat kainmu itu. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik, sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih bagi kainmu itu. Ini kita lihat. Sampai detik-detik terakhir dalam kondisi yang seperti itu, akankah kemudian kita menganggap sepele masalah ini? Isbal, masalah isbal ini. Seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sampai menjelang meninggal ini pun juga tidak meremehkannya. Maka jangan melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebatilan dan kebatilan ini jangan kemudian kita meremehkannya. Karena sekali lagi ini akan, manakala kita remehkan, ini akan menjadikan ringan timbangan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka kita lihat, orang-orang besar sangat perhatian. Yang terkadang oleh kita dianggap sebelah mata, dianggap sepele, namun bagi mereka adalah sangat besar, azim. Jamaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kisah-kisah seperti ini banyak sekali dari para immah, para salaful ummah, yang tentunya menuntut kita untuk membaca, mengkaji, mempelajari kisah-kisah orang-orang besar ini. Wasiat-wasiat mereka yang insyaAllah ta'ala akan bisa menjadikan cemeti bagi kita untuk kita senantiasa perhatian. Jadikan cambuk bagi kita agar kita tidak terlalaikan dengan gelamurnya dunia. Maka ma'asyal al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang semestinya kita lakukan. Maka sekali lagi mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan, umur dan juga waktu ini, kesehatan dan kesempatan ini, maka sekali lagi wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula wasiat-wasiat dari para imam salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, senantiasa menjadikan nasbal a'yun ada di pelupuk mata kita. Dengan wasiat itu yang menjadikan kita senantiasa terkendali, senantiasa terjaga, dan berusaha senantiasa sabar dan istiqamah menjalani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tuntunkan dan tuntut kepada kita dari kewajiban dan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Maka harapan kita mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji pada saat-saat ini dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan senantiasa mengingatkan kepada kita dan menjadi semati bagi kita dan akan menjadikan kita dan senantiasa menjadikan kita senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat kepada yang namanya kematian. Dahsyatnya kematian, dahsyatnya sakaratul maut dan penuh misterinya kuburan, dan kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita. Maka sekali lagi kita hanya dituntut beramal dan beramal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau semuanya itu sudah ditentukan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal amal, buat apa kita beramal? Maka kita bukan orang Jabriyah, demikian pula bukan orang Qadariyah yang menolak takdir atau kemudian menyerahkan kepada takdir atau berdalil dengan takdir seperti orang-orang Jabriyah. Namun kita di antara dua manusia, dua prinsip yang sesat ini. Ahli sunnah jamaah Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan ketentuannya. Maka dengan kita membiasakan kebaikan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan sabar dan istiqamah menjadi wasilah bagi kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang lebih baik. Dengan kita semakin merasa lebih baik, merasa dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tenang dan semakin ikhlas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka. Sebagaimana yang senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina siddiqina syuhada'i was salihin. wahasuna ulaika rafiqa. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan sabat dan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita apa yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma lana haqqan wa arzuqna tibaa'ah wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan faedah kepada kita, berikan sabat kepada kita, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa sabat di atas risalahnya, di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya mujibal sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil thana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.